pembahasan kitab Shorof. Yang kemarin kita ada PR ya. PR-nya adalah kita sudah masuk bab kedua. PR-nya ada pada bab yang pertama. Bab pertama, fa'ala yaf'ilu. Untuk ikhwan kemarin kita kasih tugas jalasa sampai sobaro ya. Sudah selesai semua? Sudah ya. Ada yang belum? Nah. Untuk akhwat kita kasih PR dari Dolama sampai Malaka untuk mentasrif kalimat-kalimat tersebut atau merubah kalimat-kalimat tersebut menjadi 10 bentuk. Menjadi 10 bentuk. Nah, nanti kita periksa sama-sama. Kita sebelumnya kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu pada bab yang ketiga ya. Bab kedua sudah ya. Benar, bab kedua sudah. Sudah belum? Atau contohnya belum dibahas? Kasih tanda enggak? Oh gitu. Yang bab kedua belum? Belum ya? Tang. Baik, kita masuk bab yang kedua dari bab fi'il sulasi mujarad. Bab yang kedua adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian mauzunya nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Ini bab yang kedua. Fa dengan fa yang di fathah pada ain fi'il pada fi'il madinya fa'a pakai fathah, kemudian pada fi'il mudharatnya di dhommah yaf'ulu yaf'u pakai dhommah. Jadi fathah dan dhommah. Yang pertama, bab yang pertama fathah dan kasroh fa'ala yaf'ilu. Bab yang kedua ini fathah dan dhommah fa'ala yaf'ulu. Nah. Kita baca sama-sama dulu. Fa'ala fa'ala yaf'ulu lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Coba sebutkan bentuk-bentuknya Pak Effendi. Bentuk-bentuk kata-kata tersebut apa saja? Fa'ala? Enggak, nama-nama bentuknya apa? Nama-namanya. Nah. Fa'lan dulu, fa'lan. Masdar. Ya lamar. Fi'il nahi isim zaman makan, isim alat, ya, dari fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, maf'alun maf'alun, isim zaman makan, mif'alun, isim alat. Itu bentuk-bentuknya, ya. Maujunya juga demikian, dari nasoro sampai minsorun itu bentuknya dari fi'il madi sampai isim alat, ya. Fi'il madi sampai isim alat, nasoro artinya telah menolong, ya. Coba sekarang diartikan nanti antum, nasoro sampai terakhir antum, ya. Naam. Naam. Nasirun. Naam. Naam. Mansarun. Nah, ya, nasoro fil madi telah menolong, yang suruh sedang atau akan menolong, nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan menolong, mansorun mansorun waktu atau tempat menolong, minsorun alat untuk menolong. Kemudian catatan dilihat di sini, fi'il-fi'il dalam bab ini mayoritas muta'addi, ada pula yang lazim. Apa makna fi'il muta'addi? Antum, kita harus belajar. Fi'il muta'addi itu fi'il yang bagaimana? Antum, Abu Umar, asal fi'il muta'addi. Sebenarnya fi'il yang membutuhkan objek atau fi'il yang langsung bisa mengenai objeknya, itu namanya fi'il muta'addi. Sudah dibahas ya fi'il muta'addi, ya, golongan fi'il muta'addi. Kalau yang fi'il lazim antum langsung ngerti. Oh ya, yang tidak membutuhkan objek, barakallahu fikum. Lawan dari muta'addi atau tidak mengenai objeknya secara langsung, nah, itu muta'addi dan lazim. Jadi bahasa muta'addi dan lazim seperti kayak jalasa, duduk, itu kan tidak butuh objek, dia telah duduk. Nah, enggak udah. Kalau lain hanya kalau dia telah menduduki, berarti ada objek di situ. Menduduki apa dia? Nah, menduduki kursi atau menduduki apa ya di situ ya. Nah, seperti itu. Itu namanya muta'addi. Nah. Makanya kalau kita ingat nasihatnya Syekh Mukbil, ya ingat ini bagaimana dikatakan oleh para satid yang belajar sama Syekh Mukbil, beliau sering menasihati jadilah salafi muta'addi, salafi yang selalu cari orang, cari objek untuk didakwahi, maksudnya seperti dengan salafi yang lazim, duduk begitu saja ya, kalau bisa kita sebarkan dakwah kepada yang lainnya, selalu mencari objek untuk didakwahi. Kun salafiyan muta'addiyan, jadilah salafi yang muta'addi, yang selalu cari objek untuk bisa didakwai, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muta'addi, selalu butuh objek, membutuhkan objek. Kalau lazim tadi tidak butuh objek. Nah, saya telah duduk begini sudah, saya telah duduk. Nah, tidak butuh objek. Enaknya kalau menulis, ya, menulis butuh objek, menulis apa? Menulis pelajaran. Nah, membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Itu namanya muta'addi. Fi'il muta'addi. Sedangkan fi'il lazim tadi fi'il yang tidak butuh objek atau tidak mengenai objeknya secara langsung. Nah, contoh-contoh fi'il yang tersebut dalam bab ini, ya, contoh-contoh fi'il yang termasuk atau yang mengikuti wazan ini adalah sebagai berikut. Rozako, masdarnya rizkon. Di situ dikasih strip, itu setelahnya itu masdar, bentuk masdar ya. Nadoro, nadron. Rozako memberi rezeki. Nadoro, nadron melihat. Kotala, kotlan membunuh. Syakaro, syukron bersyukur. Abada, ibadatan beribadah. Sakana, sakanan mendiami. Khoroja, khurujan keluar. Tolaba, tolaban mencari. Kholada, khuludan kekal. Zagaro, zikron mengingat atau berzikir. Ada 10 kata di sini. Nah, ada 10 kata di sini. Kita bisa bagi satu-satu. Mulai dari Pak Fendi, Fadl di tafsir ya Pak Adhan. Tasrik. Jadi Rozako. Marjukun. Ur. Nah. Marzakun. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya nanti Nadoro. Manggurun. Nah, barakallahu fikum. Qatala. Nah. Uktul. Nah. Barakallahu fikum. Antum, Umar. Gimana maskaron? Miskaron, naam. Pak Sunardi. Abada. Naam. A. Naam, abidun. Naam. Naam. Ma'badun. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, Azam, penafsir. Nah. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya. Raja yakhruju khurujan. Nah, Hasan Haji. Tolaba. Nah. Matlabun. Mitlabun. Nah, nah selanjutnya begitu. Kholada. Kuludan. Nah, itu ada masdarnya itu. Kholada. Yakhludu. Kuludan. Kholidun. Makhlu. Naam. Ukhlud. Naam, la takhlud. Naam. Mih. Mih. Naam, makhladun, makhladun, mikhladun. Tinggal satu, kita baca sama-sama. Zakara. Dakara yadkuru zikron dakirun makurun udkur la tadkur matkarun matkarun mitkarun mitkarun ya. Dua dari awal. Rozako. Rozako yarzuku rizkon razikun marzukun urzuk la tarzuk marzakun marzakun mirzakun nadhara nadhara yang duru nadhran nazirun mangzurun ungzur la tangzur mangzurun mangzurun ningzurun qatala qatulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun syakara syakara yashkuru syukran syakirun maskurun uskur la tashkur maskarun maskarun miskarun abada yang budu ibadatan abidun ma'budun u'bud la ta'bud ma'badun ma'badun mi'badun sakan yaskunu sakanan sakinun maskunun uskun la taskun maskanun maskanun miskanun kharaja yakhruju khurujan kharijun makhrujun khuruj la takhruj makhrajun makhrajun mikhrajun talaba yatlubu talaban talibun matlubun utlub la tatlub matlabun matlabun mitlabun khalata yakhludu khuludan khalidun makhludun ukhlud la takhlud makhladun makhladun mikhladun. Nah, ini sudah kita latih ya. Ini latihan sudah sekaligus ya jawabannya. Kita masuk pada bab yang ketiga. Berarti kan bab-bab ini ya Fani Widin wa khatillah rahimani wa rahmatullah. Karena 6 bab ini adalah 6 bab yang sangat pokok ya. Antum harus benar-benar mengetahui 6 bab ini ya. Dari bab fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Atau sebaliknya di sini ya. Fa'ula dulu, fa'ila dulu, nah fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Bab ini nanti yang akan yakni kita jadikan patokan untuk membahas bab-bab yang selanjutnya. Nah, sehingga ketika antum sudah mempunyai patokan bab ini dengan baik, yakni antum sudah pahami setiap bab tadi, insya Allah untuk selanjutnya itu nanti tinggal mengikuti semuanya bab ini. Tinggal ikut pada bab yang pertama atau bab yang kedua atau bab ketiga sampai bab 6. Nah, ini perlu kita benar-benar untuk bab ini harus kita hafalkan. Nah, kalau tidak mampu ya harus dipahami bab tersebut dari harokat-harokatnya tadi. Nah, sekarang harokatnya fathah sama fathah. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Afan, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun nif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun nif'alun. Dia di sini kalau fi'il madinya fathah, fi'il madinya fathah, fi'il mudharinya fathah, itu fi'il amrnya juga pakai fathah. Kalau fi'il mudharinya dhammah, fi'il amrnya juga pakai dhammah. Kalau fi'il mudharinya kasroh, fi'il amrnya juga pakai kasroh. Yang pertama fa'ala yaf'ilu if'il. Yang kedua fa'ala yaf'ulu uf'ul. Yang ketiga fa'ala yaf'alu if'al. Nah, dilihat dari fi'il mudhari'nya. Apakah dia fathah ataukah dia dhammah ataukah dia kasroh. Nah, mauzunnya pada bab ini, bab yang ketiga ini adalah rofa'a. Ya. Rofa'a artinya mengangkat, telah mengangkat. Rofa'a yarfa'u rof'an. Rofi'un marfu'un irfa' la tarfa' marfa'un marfa'un mirfa'un. Ini bab yang ketiga. Sebelumnya kita baca dulu sama-sama. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Rafa'ah nah. Rafa'ah artinya mengangkat ya. Hal fi'il mantinya berarti telah mengangkat. Nah, sampai pada isim alat. Catatan, fi'il-fi'il dalam bab ini mayoritas muta'addi, ada pula yang lazim. Nah, lalu rofa'ah termasuk yang muta'addi ya, yang butuh objek. Kemudian contoh-contoh fi'il yang termasuk bab ini adalah fataha. Nah, fataha yaftahu fathan, artinya membuka. Kemudian koto'a. Koto'a yakto'u kot'an, artinya memotong. Kemudian jama'ah. Jama'ah yajma'u jam'an, artinya mengumpulkan. Roka'ah. Nah, roka'ah yarga'u ruku'an, artinya ruku'. Nah, ruku' ini termasuk lazim ya. Kebanyakannya muta'addi, tapi ruku' ini termasuk lazim, ruku'. Kalau mengumpulkan, memotong, membuka itu muta'addi. Ba'asa yab'asu ba'san. Nah, ini maknanya mengutus. Nah, kemudian saroha yashrohu syarhan, menjelaskan. Sarah itu berarti penjelasan. Nah, sarah al-Arba'in an-Nawawiyah, sarah Riyadhus Shalihin, sarah Kasfis Subahat, itu berarti penjelasan tentang kitab-kitab tersebut. Syarah, menjelaskan. Syara'a yasra'u syara'an, mensyariatkan. Sahara yasharu sihron, menyihir. La'ana yal'anu la'natan, melaknat. Toba'a yadba'u toba'an, mencetak. Nah, kita latih pada bab ini dari fataha sama-sama ya. Kita latih. Emang ini tasrif itu selalu banyak latihan untuk kita mengucapkan, terutama mengucapkan supaya terbiasa dan kita dalam merubah kata-kata tersebut terbiasa kita ucapkan, sehingga nantinya akan terbawa kita. Nah, mungkin nanti ketika kita lagi apa naik kendaraan atau apa, kita ingat ini diucapkan. Nah, terutama adalah wajahnya. Fa'ala yaf'alu, atau yang pertama fa'ala yaf'ilu, atau yang kedua fa'ala yaf'ulu, yang ketiga fa'ala yaf'alu. Terutama ini, terutama wajahnya ini kita perhatikan dan kita hafalkan. Kalau menghafalkan wajahnya kan lebih mudah, karena kalimatnya sama semua, hanya saja harokatnya berubah dia. Dari fa'ala yaf'ilu menjadi fa'ala yaf'ulu menjadi fa'ala yaf'alu. Ya. Wajan, tiga wajan kita sudah sampai bab yang ketiga ini. Nah, dari wajannya ini kemudian nanti antum turun. Ketika sudah menghafalkan wajannya ini, turun coba cari mauzun-mauzunnya, antum ingat-ingat dan hafalkan seperti itu. Ya. Kita coba membaca latihan untuk kita latihan secara langsung saja di sini. Di sini sih disuruh nulis ya. Nah, di samping membaca menulis, nanti PR-nya aja yang disuruh nulis. Ini latihannya kita latihannya secara langsung saja. Kayaknya alhamdulillah tadi kita tes satu-satu sudah sebagian besar sudah bisa, hanya saja sebagian kecil yang masih perlu latihan lagi ya. Perlu dilatih lagi. Perlu dilatih artinya perlu sering-sering dibaca, sehingga ketika dia merubah dari mauzun untuk dicocokkan ke wazan sudah bisa lancar. Alhamdulillah sudah pada lancar semua sebagiannya. Nah, kita baca sama-sama dari Fathah. Naam, alalu. Fathah. Tahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Yang terakhir miftahun ya. Ini berbeda sendiri ya. Makanya pakai fathah miftah pakainya panjang. Ada tiga bentuk ya dalam isim alat. Kemudian qata'ah. Qata'ah yaqta'u qata'an qati'un maqtu'un. Iqta' la taqta' maqta'un maqta'un miqta'un. Kemudian jama'ah. Jama'ah yajma'u jam'an jami'un majmu'un. Ijma' la tajma' majma'un majma'un mijma'un. Dan roka'ah. Ayarka'u ruku'an roki'un marku'un. Irka' la tarka' marka'un marka'un mirka'un. Bahasa. Ba'asa ya ba'asu ba'san ba'isun maba'usun. Iba'as la taba'as maba'asun maba'asun miba'asun. Syaroha. Syaroha yashrohu syarhan syarihun masyruhun. Israh la tasrah masyruhun masyruhun misrohun. Syaro'ah. Syaro'ah yasra'u syar'an syari'un masyru'un. Israh la tasrah masyru'un masyru'un misrohun. Sahara yasharu sihran sahirun masyhurun. Ishar la tashar masharun masharun misharun. La'ana la'ana yal'anu la'natan la'inun mal'unun. Il'an la tal'an mal'anun mal'anun mil'anun. Toba'a yadba'u toba'an tobi'un madbu'un. Idba' la tadba' madba'un madba'un midba'un. mungkin ini apa? Bab yang pertama, bab yang kedua, bab yang ketiga, ya. Kalau antum ada waktu ya, ya. Itu memang alangkah lebih baiknya kalau antum tulis. Ya. Ditulis ya. Masuk bab yang ini, bab yang kedua ini antum tulis dalam bentuk seperti yang di atas. Nah, memang ini untuk supaya apa? Ketika kita menulis itu terkadang lebih ingat daripada kita sekedar latihan membaca itu. Nah, daripada sekedar kita latihan membaca atau mentransip salah langsung seperti yang kita katakan lagi. Antum tulis untuk contoh di atas dengan tepat. Nah, ini ada di sini ada carilah 5 contoh yang lain ya. Kalau cari contoh yang lain 5 contoh ini mungkin sudah, ini sudah cukup sebenarnya contoh ini ya. Cukup antum contoh ini antum tulis dalam apa? Tasrif seperti yang di atas pada bab ketiga ini. Ya, pada bab ketiga. Kalau antum ada kesempatan untuk menulis bab yang kedua itu lebih baik. Ya. Antum juga tulis pada bab yang kedua. Kalau ada antum ada waktu, kami yang kita tekankan yang bab yang ketiga dulu. Nah, kalau bab kedua antum bisa nulis seperti yang tadi ya, untuk mengingat-ingat hafalan memang terkadang kita perlu menulis ya. Dengan tulisan terkadang seperti itu, kita sambil menulis itu kemudian bisa melengket dan bisa cepat hafal seperti itu. Ini memang sesuai dengan hadis Rasulullah, qaidul ilma bil kitabah. Tulislah ilmu dengan ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya. Kalau kita sambil diikat dengan tulisan itu nanti akan lebih mudah untuk kita menghafalnya. Lebih mudah untuk kita mengingatnya. Ya. Lebih mudah untuk kita mengucapkannya. Sudah kita tulis, kemudian kita ingat-ingat, itu lebih membantu untuk menghafal pelajaran tersebut. Ya. Jadi memang dalam pelajaran itu kita membaca, kita menulis dan kita memahami ya, sekaligus menghafal. Kalau tentunya ya kemampuannya masing-masing ya, kemampuan dari antum semuanya kan masing-masing, tapi secara umum insya Allah bisa dilakukan ya, kemampuan itu bisa diasah, kemampuan itu bisa dilatih sehingga kita semuanya bisa menghafal pelajaran-pelajaran tersebut ya. Antum tulis ya, untuk bab ketiga ini antum tulis ditulis tasrifnya seperti yang di atas, tinggal mencocokkan saja harokatnya. Nah, di situ sudah disebutkan masdarnya, mudah-mudah disebutkan masdarnya di situ. Antum tinggal mencocokkan yang lainnya dengan harokat yang ada pada wazan fa'ala yaf'alu. Lihat dicocokkan ya, fataha yaftahu. Dicocokkan dengan wazan tadi. Kemudian al-babur rabi, bab yang keempat. Bab yang keempat adalah fa'ila yaf'alu. Sekarang mulai pakai kasroh pada fi'il madinya. 1, 2, 3 semuanya fathah. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Hanya saja pada fi'il mudhari'nya yang pertama pakai kasroh, yang kedua pakai dhammah, yang ketiga pakai fathah. Sekarang bab yang keempat fi'il madinya pakai kasroh pada ain fi'ilnya. Fa'ila. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'al. Fi'il mudhari'nya pakai a, maka fi'il amrnya pakai fathah juga a. If'al. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ini bab yang keempat pakai kasroh sama fathah. Kasru kasrin, kasru fathin. Kasroh sama fathah. Mauzunya pakai hamida. Hamida yahmadu hamdan. Hamidun mahmudun. Ihmad la tahmad. Mahmadun mahmadun mihmadun. Jadi hamdan katsiran itu dari sini, hamdan ya, dari masdar ini, memuji ini ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu dari sini ya. Hamdan syukron juga dari sini semua. Syakara yasku syakara ya. Apa tadi syakara yaskuru syukron ya. Hamidah artinya telah memuji ya. Hamidah artinya telah memuji. Atau di situ langsung dikasih makna memuji, tidak disebutkan dalam kamus dikaitkan dengan waktu, langsung memuji maknanya. Tapi kita sudah tahu bahwa makna daripada fi'il madhi itu adalah fi'il yang terkait dengan waktu yang lampau. Waktu yang lampau. Namun sebelum kita bahas, kita baca dulu untuk melancarkan bacaan kita. Fa'ila yaf'alu. Nah, fa'ila la yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Hamidah hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mahmadun ni. Coba nama-namanya ini di apa lagi antum Mas Taufik, nama bentuk-bentuk fi'il tadi dari hamidah sampai mihmadun dari fi'il madhi. Hamidah fi'il apa? Yahmadu. Yahmadu. Naam. Isim masdar. Masdar. Hamidun. Isim. Naam. Mahmudun. Isim. Lihat wajahnya itu, lihat wajahnya. Isim fa'ilun berarti isim fa'il. Maf'ulun berarti isim maf'ul. Ya, di situ ya. Mahmudun berarti mengikuti isim maf'ul. Terus ihmad fi'il amr, fi'il. Nah. La tahmad la dalla nahi. Nah, fi'il fi'il nahi. Mahmadun mahmadun isim dan isim zaman dan isim makan. Nah, mihmadun isim alat barakallahu fikum. Abu Umar, diartikan coba. Nah, ha hamidun barakallahu fikum yang memuji. Nah, mahmudun yang memuji ikmat pujilah. Nah, dan ikmat janganlah memuji mahmudun alat tempat dan waktu memuji. Nah, mahmudun alat memuji. Nah, barakallahu fikum. Itu ya maknanya seperti itu. Fi'il-fi'il dalam bab ini, catatannya, fi'il-fi'il dalam bab ini mayoritas muta'addi. Mayoritas fi'il ini adalah fi'il yang muta'addi. Ada pula yang lazim. Yang lazim seperti apa di sini? Jahila. Jahila yajhalu. Jahlan, bodoh, itu lazim ya. Fi'il lazim, tidak butuh objek. Contoh-contoh fi'il yang termasuk bab ini adalah hamida yahmadu hamdan, artinya memuji tadi sudah diartikan. Kemudian sami'a yasma'u sam'an, artinya mendengar. Kemudian alima ya'lamu alaman, di situ ya. Bisa juga ilman. Kemudian syahida yashhadu syahadatan, artinya bersaksi. Kemudian tabi'a yatba'u taba'an, artinya mengikuti. Kemudian lazima yalzamu luzuman, artinya menetapi. Kariha yakrohu karhan, artinya membenci. Kemudian hafidho yahfadhu hifdhon, artinya menjaga. Kemudian amila ya'malu amalan, artinya bekerja. Yang terakhir jahila yajhalu jahlan, artinya jahil atau bodoh. Jahil atau bodoh. Itu yang mengikuti wazan-wazan yang ada. Coba sekarang langsung dibaca di tasrif ya, Pak Senardi. Dua ya, Hamid S, Sami'a dan Alima. Enam, Sami'a. Isma. Nah, barakallahu fikum. Naam, alima. Ya'lamu. Ya'lamu. Ya'la. Naam. Alima. Ini Amila sama Alima bingung ya. Nah, alima ya'lamu. Alaman. Nah. Ilam. Nah. Nah, barakallahu fikum. Nah, hampir ini ya, jangan sampai keliru dengan Amila ya. Amila sama Alima ini hampir anu, hampir saja. Nah, apa nak bisa? Dua. Nah, barakallahu fikum. Tapi nah, selanjutnya siapa? Selanjutnya siapa kalau lupa? Mas Faisal. Mas Faisal. Nah. Halo. Nah. Karya. Makrohun. Nah, selanjutnya Pak Janji. Hafidho dan Amila. Hafidho. Hafidho. Nah. Nah. Ha. Nah. Nah. Nah, selanjutnya amilah. Nah. Mi malu na'am. Yang terakhir tinggal jahila. Jah. Halun. Nah, Pak Fendi, Hamidah, Sami'ah, Pak Fendi. Hamidah sama Sami'ah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Alimah sama Syahidah. Ma. Nah. Ni lamul. Nah. Nah, antum atau tabi'a sama lazima. Taba'an. La tadba. Yaljamu luzuman lazimun madzumun in jam la tadzam qul mal mal jamun mal jamun in jam. Nah, barakallahu fikum. Ini tasrif-tasrif dari contoh-contoh yang termasuk dalam bab ini. Contoh-contoh yang termasuk dalam bab ini. Antum Abu Umar sampai pada 4 bab, 1 sampai 4 bab. Coba. Dari fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Sama saja. 1 sampai 4 bab coba antum hafalkan. Antum kalau enggak bisa dihafalkan dibaca ya. Enggak dibaca seterusnya. Saya kalau saya. Fa'ala yaqulu fa'lan. Nah. Fa'ilun maf'ulun. Ikil. Nah. Naam barakallahu. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun fi'al. La taf'al maf'alun maf'alun maf'alun. Kau if'al. Fa'ala yaf'ulu dulu ya. Nah, ulangi. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun fi'al. La taf'al maf'alun maf'alun maf'alun. Naam. Fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun maf'alun yang terakhir. Wa'ila yaf'alu. Fa'lan wa'ilun maf'ulun if'al. La taf'al maf'ulun maf'ulun if'al. Nah, kita baca sama-sama untuk supaya apa? Dasar dari 6 bab ini kita tambah mantap gitu ya. Dari fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ila yaf'alu. Fadlu ikra'u jami'an. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun. Sudah 4 bab kita bahas, antum murojaah di rumah. Dan contoh-contoh dari tadi yang dari PR adalah bab yang ketiga, antum tasrif semuanya. Adapun bab kedua sama bab keempat, kalau antum mau tulis, mau dibikin, itu ahsan. Antum tulis tasrifnya, ditulis kalau ada waktu, usahakan ada waktu, antum tulis semuanya untuk antum bisa menghafalkan bab-bab tadi serta contoh-contoh yang ada, serta contoh-contoh yang ada. Minimalnya, minimalnya antum itu hafal babnya tadi, ya. Bab fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'alu. 4 bab sudah kita pelajari, dan ini merupakan bab yang utama, yang mana dengan bab ini nanti akan dibahas di tasrif seluruh bab mengikuti wazan-wazan ini semuanya. Mengikuti wazan-wazan ini semuanya. Misalnya ketika ada yang tambahan satu huruf misalnya tadi ya. Nah, misalnya akroma, akroma yukrimu. Ikut yang mana ini? Ikut bab yang pertama kan? Fa'ala yaf'ilu. Akroma yukrimu pakai kasroh. Nah, akroma yukrimu ikroman. Akroma yukrimu ikroman. Nanti ikut itu, nanti ikut bab yang berarti pakai fathah sama kasroh seperti itu. Akroma, akrim, akrim pakainya, bukan pakai kasroh, bukan ikrim tapi akrim. Nah, akroma yukrimu akrim. Nah, nanti itu. Nah, ini berbeda sedikit, cuma intinya dia mengikuti yang tadi, yang 6. Cuma memang berbeda, pelafatannya berbeda, tapi intinya ikut yang itu. Intinya ikut yang wajan seperti itu. Nah, untuk PR-nya yang kemarin, ini Pak Effendi sudah kita koreksi sedikit. Ada yang saya katakan merah-merah, mungkin ada yang perlu dian lagi. Dikumpulkan saja untuk PR-nya, dikumpulkan ya, dikumpulkan, nanti saya koreksi dulu PR-nya. Untuk dikumpulkan nanti penyerahannya gimana? Hari Ahad nanti dikasihkan. Gimana? PR yang kemarin dikumpulkan. Nah, PR yang kedua ya. Tasrif yang kedua. Ah ya. Dari tadi yang sudah dikumpulkan, yang sudah untuk umahat dikumpulkan saja sama siapa ada jauh-jauh di situ, dikumpulkan biar nanti kita koreksi. Sudah belum yang ini, yang PR yang kemarin apa, nggak bisa Ya, yang lima insyaallahnya. Yang ini aja. Oh gitu ya, masya Allah, barakallahu fikum. Apa bisa belum? Sampai bab yang keempat. Naam, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Untuk yang buku-buku besar ini nanti tutup sebentar ya, biar dibawa aja teman-teman sekalian. Barakallahu fikum untuk taklim pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab 4. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Antum berusaha untuk memahami dan menghafal apa yang telah kita pelajari. Cukup sampai di sini. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.